sadar kadang enggak bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Yo, yo. Banyak manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolatkan. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Oh,